dengan derita yang tiada akhir. Kemana bahagia, oh Tuhan, berikan petunjukmu untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku kan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku.